Ketika matahari membakar lautan, ketika matahari membakar dunia, ketika matahari membakar diri sendiri, di hatimu aku berlindung, di hatimu aku berlindung. Ketika badai menghempaskan diriku, ketika